Claro, me lo rey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kembali di sore hari ini kita lanjutkan pelajaran al-hiwar percakapan yaitu masih membaca kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Kita masih di pembahasan As-Sakan, tempat tinggal. Kita masih di pelajaran dan pembahasan tempat tinggal. Nah, kita sudah masuk di poin-poin terakhir, yaitu sisa pembahasan Al-Qiro'ah, membaca. Pembahasan Al-Qiro'ah. Setelah itu, langsung kita masuk di pembahasan ya tentang suara nanti. Alhamdulillah. Sekarang lihat Al-Qiro'ah di buku halaman 74. Sudah dapat? Amin? Yakin? Tapi kenapa masih lihat Ari? Tidak, Ji. Oh, alhamdulillah. Baik, sekarang Al-Qiro'ah. Lihat semua. 74. At-Tadrib, latihan. Undur wastami wakro. Itu saya tugasnya. Lihat, dengar, ulang. Karena kata-kata ini sudah lewat. Tentang tempat tinggal. Coba pertama, lihat gambarnya supaya antum langsung pahami maknanya. Jadi usahakan itu. Sebenarnya kan biasanya kita kalau awal belajar bahasa Arab. Baca dulu. Baru terjemah. Antum harus usahakan baca sambil diproses di otak. Karena kalau kebiasaan kita itu dipakai di Arab, lambat kinanti. Nanti orang Arab bercakap, antum berpikir, baru terjemah, dia sudah bilang yang lain. Dia sudah ngomong yang lain. Makanya caranya itu antum harus biasakan baca, lihat, langsung diproses, diterjemah. Jangan nanti setelah dibaca baru apa? Diproses. Artinya antum ucapkan itu kata, antum sudah tahu artinya dalam pikiran antum. Paham kan? Coba. Lihat, dengar, ulang. Bait. Bait. Apa artinya bait? Mantap. Syakko. Ulang. Ulang. Hurfah. Ulang. Ulang. Hammam. Ulang. Ulang. Matbah. Ulang. Ada satu orang yang salah lain suaranya. Amin. Matbah. To itu di mana keluarnya? To. To. Jadi to itu hampir ujung lidah ketemu langit-langit. Langit-langit. Ketemu pangkal gigi. To. To. Map. Map. Ya. Coba. Ya. Tadi mak. Itu ko. Iya. Ulang. Matbah. Semua. Coba amin. Ko. Matbah. Ulang. Iya. Jangan ta, bukan mat. Mat. Mat. Mat. Bukan mat. Tau? Ustaz Lukman sebenarnya ahlinya nih. Jadi setelah antum sentuhkan itu di pangkal gigi itu lidah bagian belakang itu ke bawah, bukan ke atas. Kalau lurus ke atas, ta. Ta, lurus toh? Kalau to, mat. Jadi ke bawah ki, kena suaranya ke dalam. Map. Tahu kan? Iya. Jadi map bah. Coba. Sebenarnya ada kol-kolanya nanti jadinya kan, tapi kan kita enggak kol-kola. Karena percakapan ini. Masa map obah. Iya. Iya, itu bukan, itu terlalu pasti nanti jadinya. Iya. Coba amin, coba ulang amin. Hah? Ah. Tan. Baik. Lanjut lagi. Daur. Daur. Ulang. Ulang. Tarir. Tarir. Tittaro. Arika. Sajjada. Gurfatu naum. Gurfatu julus. Gurfa, apa artinya gurfatu naum? Kamar tidur. Kalau gurfatu julus? Ruang tamu. Ya, kamar duduk. Berarti apa? Ruang tamu. Paham ya? Sekarang, kalau itu latihan kedua mudah ya. Sil. Tambungkan. Baina kulli kalimatain mutatabiqatain. Tambungkan antara dua kata yang sesuai. Yang sama. Jadi di nomor satu, sambungkan ke A, Ba, Jim, Dal, Ha, Waw, Ya, Za. Paham tugasnya? Jadi nomor satu, Naam. Taskun. Hai. Jamilah. Talajah. Rok. Asas. La. La. Baik. Alhamdulillah. Tadribu salit. Latihan ketiga. Iqra. Masih sama. Baca. Pokoknya sekarang itu membaca. Baca. Thumma do alamatu khoto. Baca kemudian letakkan tanda salah. Bijani bil kalimatil muktalita. Di samping kata yang berbeda sendiri. Ikul lima jemu'ah di setiap kelompok. Jadi dalam kelompok itu ada kata yang sama dan ada kata yang beda. Nah itu antum kasih tanda silang di situ. Paham ceritanya? Tapi tugas awalnya dulu baca. Coba baca. Guruf. Gurfa. Guruf. Mana yang salah? Ba di gurfa. Baik, nomor dua. Urid. Urid. Turid. Mana? Jamil. Jamil. Jamilah. Mana? Mator. Al-Mator. Al-Mator. Mana? Hamzah. Tadribu Robi, latihan keempat. Iqra, bacalah, sama. Bacalah. Tumado ala mata koto, sama. Kemudian letakkan tanda silang. Bijani bil jumlah. Kalau tadi di samping kata. Kalau di sini di samping kalimat. Jumlah artinya kalimat. Jumlah artinya apa? Kalimat. Di samping kalimat. Al-Muktalifah yang berbeda juga, sama. Ikul lima jemu'ah di setiap kelompok. Lagi, baca lagi. Hadihi syakotun jamilah. Hadihi. Lihat pakai al. Perhatikan baik-baik. Hadihi syakotul. Hadihi syakotu jamilah. Hadihi syakotu jamilah. Gimana tanda salahnya? Tentum. Nomor dua. Al-matbah. Fidauritsani. Al-matbah fidauritsani. Al-matbah fidauritsalit. Mana? Jim. Nomor tiga. Ma'rokmu baitik. Ma'rokmu baitik. Marok mubaitik. Apa bedanya? Kaknya. Kalau tidak disukun, ada ka, ada ki. Kalau ka untuk siapa? Laki-laki. Kalau ki? Perempuan. Jelas ya? Nomor empat. Kamsit tarotan fil gurfah. Kamsajadatan fil gurfah. Kam sajadatan fil gurbah. Mana yang lain? Hamzah. Tantum. Sekarang lagi masih sama. Undur wastami. Tadribul khamis, latihan kelima. Undur wastami waqra. Lihat, dengar, baca. Lihat, dengar, baca. Perintahnya kan? Askun fi bait. Tanpa al, ada yang pakai al, ucapkan. Askun fi bait. Bukan fil. Kayak ada suara. Siapa itu pelakunya? Coba ulang. Askun fi bait. Dia dulu. Iya, jangan suka tambah-tambah. Iya, ulang satu kali antum. Askun fi bait. Apa artinya itu? Antum, saya tinggal di rumah. Askun fi syaqqah. Askun fi syaqqah. Coba amin. Sya. Nih, fi syaqqah salatu ghurah. Ulang. Asyaqqah fi dauril awal. Ulang. Uridu musyahadatal asas. Ulang. Uridu musyahadat al-matbakh. Ulang. Tantum. Tadribu as-sadis. Latihan ke-6. Lihat perintahnya dulu. Perhatikan. Undur wastami waqra. Masih sama. Lihat, dengar, baca. Ya, lihat, dengar, baca. Mau sholat, Pak? Silahkan. Iya. Iya. Lihat, dengar, baca. Ya. Yeah. Lihat. Ahmad yaskun fi syaqqatin jamilah. Ulang. Asyaqqatu fi hayil matar. Asyaqqatu fi dauri salid. Fi syaqqati khamsugura fi gurfatin naum sarir fi gurfatil julus arika fil matbah furnun fil hammam mir'a. Perhatikan, kan ini harus diterjemahkan karena antum akan ditanya sebentar. Lihat, Ahmad yaskun tinggal di apartemen yang indah. Asyako apartemennya di Hayil Mator, di kompleks ya bandara. Al Mator bandara, kompleks bandara. Asyako fi dauri salit. Apartemennya di lantai 3. Asyako komsuguro. Di dalam satu apartemen itu ada 5 kamar. Fi gurfatin naum sarir. Di kamar tidur ada tempat tidur. Fi gurfatil julus, di kamar, di ruang tamu, arikah, ada sofa. Fil matbah, pur. Di dapur ada kompor. Fil hammam, mir'ah, di WC ada cermin. Paham kan? Paham ini? Ah. Indah. Husain. Hal yaskun Ahmad fi syaqqah? Antum ngelamun, Husain. Nah. Naam. Yaskunu Ahmadu fi syaqqah. Ahsan. Lanjut. Lanjut. Hal yaskun fi hayil mator? Pertanyaan kedua. Ya, nami perasaan tak kan hari ini? Ya, belum. Ya, lanjut. Karena baru hari ini. Baik. Iya. Hal yakun fi hayil matar? Nam, yaskunu fi hayil matar. Indah, Dimas. Hal syakko fi dauril qami? La. Iya dong, Masya Allah. Betul. La, Masya Allah. Kam gurfatan fi syakko? Fi syakko ti khomsu guruf. Ahsan. Ainal furn? Furn fi fil matbakh. Ahsan. Ainal mir'ah? Fi hammam mir'ah. Fil hammam. Mir'ah. Iya, baik. Al mir'ah fil hammam. Ainal sarir? Di mana tempat tidur? Naam. Naam. Di mana tempat tidur? Bukan di mana kamu tidur atau kamu di mana? Tidak cocok semua itu naam. Toh, masa di mana tempat tidur? Iya. Cocok enggak? Tanya di mana tempatnya? Anak udah kasih tau antum dulu, kalau aina menanyakan tempat, kalau mata waktu. Aina sarir? Bil gurfatu. Bi gurfati? Bil nauf. Bi gurfatin? Naum. Bi gurfatin naum. Lumayan. Alhamdulillah. Bebas dia. Bi gurfatin naum. Sampingnya. Ainal arika? Naam. Naam. Ikut amin lagi. Ya rahmat kalau begitu. Fi gubrati. Hah? Fi? Fi gubrati. Fi gurbatil? Bunus. Julus. Julus. Fi gurbatil? Julus. Julus. Julus. Julus. Iya, coba rahmat. Indah rahmat. Indah rahmat, ainal arika? Fil gurfatil julus. Nah, Masya Allah. Fi gurfatil julus. Lumayan, lumayan. Ada kemajuan. Alhamdulillah. Iya, aman. Lewat. Setelahnya Alkitabah. Selesai. Kan Alkitabah kita sudah pelajari. Pertemuan akan datang Insya Allah. Baru kita masuk di pelajaran berikutnya. Pelajaran keempat sudah. Pelajaran keempat tentang al-hayatul yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Artinya kita sampai saat ini sudah selesaikan tiga pelajaran. Pertama dulu, at-tahiyah wa ta'aruf, perkenalan. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Tentang apa dulu? Al-usra, keluarga. Yang ketiga ini, tempat tinggal. Iya, tempat tinggal. Alhamdulillah, kita cukupkan karena tanggung kita mulai di pertemuan itu. Alhamdulillah. Tapi ini nanti pekan depan tidak ada berarti ya? Kan puasa itu? Ya sudah dapat, Ki. Iya. Tidak tunggu, tidak sidang, Ki. Tidak, Ki. Maksudnya dari kita, Ki. Dari kita aja nanti infonya para. Karena terakhir malam ini taklim toh. Taklim biasa. Oh betul, karena kita. Berarti terakhir, berarti nanti ini setelahnya ini setelah Ramadan lagi. Dah, insyaallah. Iya, ada lagi. Masyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini pas sekali. Jadi memang dari setelah Ramadan kita bisa langsung pas di pelajaran baru. Jadi tidak terpotong di tengah. Kasih tanda itu ya, supaya nanti siapa tahu salah seorang dari kita lupa bahwa kita masuk di pelajaran yang keempat. Jadi kita udah tanda. Baik, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.